kasar naruh tu rohamu bukan damar sifat kuli lambe orang-orang masalah tunang sayi jujuri jalan mencipat di bagas bohan. Sinto-me anacocu, monosoa.